Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai ayat 128 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun yamsuna fi masakinihim inna fi zalika la ayatin liulinnuha. Tidakkah mereka menjadi petunjuk, mereka menjadikan petunjuk betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Pendengar yang dirahmati Allah, orang yang paling buta adalah orang yang tidak mau melihat. Kalau ada orang buta dan dia mau melihat, maka dia bisa melihat dengan tangan dan kakinya. Walaupun dia buta, tapi dengan tongkatnya dia dapat berjalan. Walaupun dia buta, dengan bimbingan orang lain dia dapat bepergian. Bahkan betapa banyak kita menemukan orang buta berpesiar keliling dunia. Karena apa? Karena memiliki kemauan. Orang yang paling buta, orang yang punya mata tapi tidak mau melihat. Inilah musibah. Orang yang paling buta, ada Al-Quran di depannya tapi tidak pernah mau dibacanya. Orang yang paling buta, orang yang melihat peristiwa silih berganti di hadapannya tapi tidak pernah dijadikan sebagai pelajaran. Pelajaran penting bahwa hampir setiap hari kalau kita bepergian selalu ada bendera merah, tanda ada orang yang meninggal. Bagi orang yang melihat, dia akan mengambil pelajaran. Dia meninggal, satu masa saya pun akan wafat. Dia wafat, satu masa saya pun akan meninggalkan dunia ini. Orang yang melihat selalu menjadikan peristiwa yang terjadi pelajaran yang penting bagi hidup diri, keluarga, bangsa dan negaranya. Inilah makna yang terbetik di ayat 128 dari surat Thaha. Pelajaran ini tidak saja diarahkan kepada kaum musyrik Mekah yang melihat bagaimana kota Sodom, kota kaum Nabi Lut, kota Nabi Soleh, di mana mereka bepergian dalam berdagang dan menemukan kota itu kosong karena tenggelam dibalikkan Allah, kota kaum Nabi Lut tadi. Tetapi ini juga pembelajaran bagi kita, karena peristiwa di dunia tidak jauh berbeda. Sehebat apapun kemaksiatan itu akan berakhir dengan kehancuran. Sehebat apapun kesombongan dan keangkuhan itu akan berakhir dengan kehinaan dan penderitaan. Sehebat apapun Fir'aun, penguasa yang zalim, Qarun, hartawan yang congkak, Namrud, raja yang menentang kebaikan Nabi Ibrahim, semuanya hancur dan binasa. Di Indonesia pun kita menemukan bagaimana kerajaan-kerajaan Islam hancur karena kedengkian antar sesama. Bagaimana kerajaan-kerajaan besar punah karena kesombongan dan penindasan terhadap rakyatnya. Yang baik tetap dikenang, yang jahat akan dicibir dan dihinakan. Inilah pelajaran yang selalu dipetik oleh orang-orang yang berakal. Inna fi zalika la ayatin li ulin nuha. Hanya orang cerdaslah yang berpikir kebaikan pasti kekal dan abadi. Iman itu membahagiakan. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kita minta penjabarannya di ayat 128 dari surat Thaha. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah ingin memberikan kita beberapa peringatan dan ajaran sekaligus yang Allah berikan kepada kita, yaitu ajaran tentang moral kita sesungguhnya. Maka sebagaimanapun ibadah kita, kita jaga, kita tidak tinggal. Tapi kalau kita tidak bermoral, berarti ibadah kita itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan selama ini kita tidak betul-betul niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini semata-mata pertanyaan ini diajukan Allah untuk menegaskan bahwa kejadian-kejadian yang sudah diceritakan yang sebelumnya, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan azab itu, maka azab-azab itu tempatnya itu mungkin dilalui oleh jamaah-jamaah kita, jamaah haji Indonesia, baik Mekah walaupun Madinah. Maka jadikanlah itu adalah merupakan peringatan supaya moral kita bagus sehingga kita mendapatkan haji yang mabrur bagi jamaah haji, dan kita mendapatkan juga yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita supaya kita terus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga kita dapatkan yaitu kita saksikan bagaimana kehancuran yang melanda orang-orang yang mendustakan agama Allah, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menolong dan membela para utusannya, utusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengutus seorang nabi ataupun rasul dan kemudian ditinggalkan begitu saja, tapi Allah akan terus melindunginya dan memantaunya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kata-kata kam yang di dalam ayat ini betapa menunjukkan betapa banyaknya sesuatu yang melebihi hitungan. Artinya tidak akan mampu kita itu berhitung. Kenapa? Karena sudah banyak sekali Allah hancurkan. Di Indonesia saja yang kita rasakan itu sebetulnya sudah banyak sekali. Apalagi selain Indonesia, apalagi selain di negara-negara yang lain, yang maka itu banyak sekali sebetulnya sudah Allah berikan peringatan. Tinggal kita lagi, apakah kita dapat membentuk moral kita dengan peringatan seperti itu supaya kita dapat menjauhinya. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita, karena Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Itu ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Maka untuk itu kita di dalam peringatan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang yang berakal, karena orang yang berakal itu mengerti terhadap apa yang seharusnya yang ia lakukan dengan peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan keinsafan sehingga kita menjadikan bermakna dalam menghadapi situasi peringatan yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dengan ibadah kita menjadikan moral kita yang lebih bagus. Begitu, Zainal. Ya, benar sekali. Dapat kita simpulkan satu kata terakhir, bahwa manusia mulia bukan apa yang dia miliki. Manusia mulia apa yang dia berikan untuk dunia atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.